Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira, amma ba'd. Hai, kita lanjutkan bacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada Ibn Hisham al-Ansari rahimahullah. Masih kita pada pembahasan tentang la'na fi'lil jinsi. Pembahasan berikutnya adalah tentang hukum isim la' yang nakirah yang berulang penyebutannya, ataupun la annafil jinsi yang berulang penyebutannya. Walaka fi nahwi la hawla wa la quwata fathul awwali, boleh bagimu pada semisal contoh la hawla wa la quwata untuk yang pertama fathul awwali, manfathah isim yang pertama. Kalau dikatakan manfathah berarti memabnikan di atas fathah. La hawla, aidu wala quwata. Jadi boleh bagimu pada semisal contoh la hawla wala quwata untuk engkau mabnikan isim yang pertama di atas fathah, la hawla wala quwata. Ya. Ini sekedar contoh, antum silakan kiaskan yang lainnya. La rajula wala mru'ata misalkan. La walada wala walida misalkan. Ini sekedar contoh. Boleh bagimu pada semisal contoh ini untuk menfathah isim yang pertama, haula. Ya, jadi menfathah maksudnya memabnikan di atas fathah. Ya, la haula. Fathani, dan ketika engkau fathah yang pertama, maka pada isim yang kedua yaitu quwwah boleh dengan tiga hisi. Yang pertama al-fathu, di fathah pula. Mabni di atas fathah pula. La hawla wa la quwata. Kemudian sisi yang kedua, pada isim nakiro yang kedua, an-nasbu, boleh pula nasob. Berarti apa? Dikatakan la hawla wa la quwatan. War-raf'u, boleh pula pada nakiro yang kedua untuk dirafakan. Maka dikatakan bagaimana? La hawla wa la quwatun. Jadi kalau kita fathah isim yang pertama la haula, maka pada isim yang kedua boleh dengan tiga hisi. Hisi yang pertama di fathah juga seperti isim yang pertama la haula wala quwata, yang kedua dinasobkan la haula wala quwatan, dan yang ketiga merofakkan isim yang keduanya la haula wala quwatun. Nah, kasifati fi nahwi la rajula dharifun, ini persis ya keadaannya seperti sifat pada contoh la rajula dharifun, boleh dikatakan la rajula dharifa fathah ya mabni di atas fathah, boleh pula nasab la rajula dharifan, boleh pula la rajula dharifun, persis ya, paham ya. Itu pembahasan tentang isim la yang nakira yang berulang penyebutan la-nya ya. Sisi yang pertama yaitu bahwasanya isim yang pertamanya di fathah. Kalau isim yang pertama di fathah, maka isim yang kedua boleh berapa sisi? Tiga. Fathah, nasab, dan rofa. Kalau dikatakan fathah, berarti mabni di atas fathah. Maka i'rabnya mahalli, fi mahalli nasbin. Kalau nasab, berarti mu'rab. Rofa, ya mu'rab. Ini seperti sifat persis. La rajula dharifun, atau dharifan, atau menurzori, dharifa. Waraf'uhu, boleh pula engkau merofakan isim yang pertamanya. Nah, di sisi yang kedua. Sisi yang pertama, isim yang pertamanya dimabnikan di atas fathah la haula. Isim yang kedua, isim yang pertamanya dirofakkan la haulun. Kalau isim yang pertamanya dirofakkan dengan dikatakan la haulun, fayamtani'un nasbu. Ya, maka tidak boleh untuk dinasobkan isim yang keduanya. Ya, tidak boleh dikatakan apa? La haulun wala quwatan, enggak boleh. Adapun selainnya itu apa? Fathah dan apa? Rafa bisa ya, la haulun wala quwata, la haulun wala quwatun, la haulun wala quwatan enggak boleh. Nanti akan datang penjelasannya. Wa in lam tatakarrar la, kemudian pembahasan berikutnya yaitu pembahasan sebelumnya tentang berulangnya la. Kalau la berulang pada isim nakirah, maka isim yang pertamanya boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama mabni di atas fathah, maka isim yang keduanya boleh dengan tiga sisi. Kemudian yang kedua, isim yang pertamanya dirafakan, maka isim yang keduanya tidak boleh nasab, boleh fathah, boleh apa? Rafa. Wa in lam tatakarrar la, adapun kalau la-nya tidak berulang penyebutannya. Seperti la haula ya, wa quwwah ya. Aw fusilat as-sifatu, atau dipisahkan sifatnya. Ya. Aw kanat ghaira mufradah, atau sifatnya bukan mufrad. Sifatnya bukan mufrad, murakkab. Imtana al-fathu, maka tidak boleh ya untuk dimabnikan di atas fathah. Ya. Jadi kalau tidak berulang la-nya, ya, kemudian yang berikutnya dipisahkan ya sifatnya. Sifatnya dipisahkan oleh pemisah. Ya. Aw kanat ghairu mufradah, atau sifatnya bukan mufrad murakkab, maka tidak boleh fathah. Ya, enggak boleh dikatakan la haula wa quwwata ya. Ini berulang ataupun apa? La-nya tidak berulang. Ya. Nanti kita lihat saja di sini penjelasannya dari beliau rahimahullah. Syarah idza takarrarat la ma'an nakirah jaza fi an-nakiratil ula al-fathu war-raf'u. Apabila penyebutan la berulang bersama isim nakirah, maka jaza fi an-nakiratil ula, maka boleh pada isim nakirah yang pertama untuk di fathah la haula. Kalau di fathah berarti dengan mengamalkan la seperti amalannya apa? Inna. Maka i'rabnya la haula la nafil jinsi ya, haula ismula nafil jinsi mabni ala al-fathhi fi mahalli nasbin gitu. Jadi kalau di fathah berarti dengan mengamalkan apa? La-nya. Warraf'u, dan boleh pula merafakan isim yang pertamanya la haulun. Kalau dirafakan berarti la-nya hanya untuk ibtida, lil ibtida. Atau la-nya diamalkan seperti amalannya laisa. Laisa merafakan isim dan masukkan apa? Khabar. Ah itu. Jadi kalau penyebutan la berulang, maka isim yang pertama boleh fathah, mabni dari fathah atau rafa ya. Fa in fatahta falaka fi tsaniyati thalathatu aujuhin. Kalau engkau fathah isim yang pertama, isim nakirah yang pertama, maka boleh bagimu pada isim nakirah yang kedua dengan tiga sisi. Sisi yang pertama fathah, la haula wala quwwata. Ya, kalau di fathah berarti dengan mengamalkan la yang kedua seperti apa? La yang pertama. Jadi la haula, haula mabni di atas fathah pada mahalnya nasab isimnya la. Begitu juga quwwata, mabni di atas fathah pada mahalnya nasab isimnya la ya. Warraf'u, boleh pula engkau merafakannya la haula wala quwwatun. Ya, boleh dirafakan. Kalau dirafakan terus apa amilnya? Kenapa dia marfu? Ya. Jadi kalau dirafakan maka dengan menganggap bahwasanya la-nya zaidah. Ya, la-nya zaidah. Dan apa yang setelahnya diatofkan kepada mahalnya la yang pertama bersama isimnya. Jadi kalau dibaca la haula wala quwwatun, maka la yang kedua tambahan saja. Dan quwwatun marfu, kenapa? Marfu karena diatofkan kepada mahalnya la yang pertama bersama isimnya. Jadi mahalnya la yang pertama bersama isimnya rafa ibtida. Maka quwwatun dirafakan karena diatofkan kepada mahalnya la dan isimnya. Bukan la-nya saja, bukan isimnya saja. Paham enggak? Jadi kalau dikatakan la haula wala quwwatun dengan merafakan isim nakir yang kedua quwwatun, maka la yang keduanya tambahan saja untuk taukid. Ya, kemudian quwwatun kenapa marfu? Marfu karena diatofkan dia kepada mahalnya la bersama haula. Jadi la dengan haula itu pada mahalnya rafa. Bil ibtida. Dengan ibtida. Itu pendapat si bawai. Ya. Paham ini? Jadi kalau dikatakan la haula wala quwata, maka la yang pertama dan la yang kedua sama-sama beramal. Kalau dikatakan la haula wala quwatun, maka la yang kedua tambahan. Dan quwatun dirafakan karena diatofkan kepada mahalnya la yang pertama bersama isimnya, yaitu kepada la haula, itu mahalnya rafa, sehingga quwatun dibaca rafa. Hal ini ya. Wan nasbu atau nasab boleh la haula wala quwwatan. Ya. Kalau nasab Bagaimana? Ya sama. Menjadikan la-nya zaidah juga. Ya. Terus nasabnya dari mana? Nasabnya karena dia kuwatan diatofkan kepada mahalnya isimnya la. Itu haula. Mahalnya apa haula? Nasab kan? Nah, jadi kalau la haula wa la kuwatan dibaca dengan nasab kuwatan, maka la-nya zaidah juga untuk taukid. Yang kuwatan dinasabkan karena dia diatofkan kepada mahalnya haula. Haula mahalnya apa? Nasab kan? Dia mabni di fathah tapi mahalnya nasab sebagai isimnya la. Kira-kira tergambar nih. Coba paham enggak? Kalau kita baca isim yang pertama dengan fathah la haula. Isim yang kedua ada berapa sisi? 3. Sisi yang pertama di fathah la haula wala quwata. Kalau di fathah maka alasannya apa? Mengamalkan la yang kedua sebagaimana mengamalkan la yang pertama. Kemudian kalau dirafakan la haula wala quwatun, bagaimana? La-nya la apa? Zaidah. Kemudian quwatun kenapa marfu? Karena diatofkan kepada mahalnya la bersama isimnya la haula. Karena mahalnya la dengan isimnya rofa bil ib tidak. Kemudian kalau dibaca nasab la haula wala quwatan, maka dengan menjadikan apa? La yang kedua juga zaidah dan kuwatan mansub karena diatofkan kepada mahalnya haula. Haula itu pada mahalnya nasab sebagai isimnya la. Ya dia haula mabni. Kenapa? Karena mufrad sudah lewat ya. Isim la yang mufrad bukan murakkab itu apa? Mabni. Mabninya sesuai dengan apa? Dengan mansubnya ketika dia mu'rab. Ah, coba pahamin ya sisi yang pertama. Sekarang sisi yang kedua dari isim la yang pertama. Wa in rafa'ta falaka fi tsaniyati wajhan. Kalau engkau merafa'kan ya isim yang pertama berarti apa? La haulun. Kalau merafa'kan berarti mu'rab ya, menasabkan mu'rab. Kalau fathah berarti mabni dan fathah. Wa in rafa'ta, adapun kalau engkau merafa'kan isim nakirah yang pertama dengan dikatakan la haulun, falaka fi tsaniyati wajhan, maka boleh bagimu pada isim yang kedua ya dengan dua sisi. Boleh dengan apa? Dua sisi. Yang pertama ar-raf'u. Rafa. Berarti dikatakan apa? La haulun wala quwwatun. La haulun wala quwwatun. Ya, i'rabnya bagaimana tuh? La haulun wala quwwatun. Ya. Ya, tadi kalau dirafakan sudah kita lewatkan. Kenapa? Karena la-nya ibtidak. Ya, harfu ibtidak saja untuk permulaan pembukaan sehingga tidak beramal. Ya, atau dengan dikatakan la-nya beramal seperti amalnya laisa. Ya, merafakan isimnya dan menasukkan apa khabarnya. Kemudian setelahnya wala quwwatun la-nya zaidah saja. Quwwatun diatofkan kepada haulun. Wal fathah wal fathu, boleh pula di fathah la haulun wala quwwata. Apa rahasianya? Kenapa di fathah kira-kira? Dengan mengamalkan la yang kedua tentunya. Ya, mengamalkan la yang kedua. Wa yamtani'u an-nasbu. Ketika yang pertama dirafakan, tidak boleh isim yang kedua apa? Dinasubkan. Kira-kira alasannya apa? Karena mau kalau dinasubkan harus ada alasannya kenapa mansub. Iya kan? Kenapa mansub? Iya. Enggak ada alasannya. Kenapa? Karena haulun marfu. Iya kan? Tidak boleh dikatakan la haulun wala quwatan. Kenapa? Karena kuwatan ini maktuf kemana mansub? Haulunya marfu. Gitu ya. Jadi kalau dibaca apa? La haulun isim yang pertamanya rofa, maka isim yang kedua berapa sisi? 2 rofa. La haulun wala quwatun. Iya. Berarti mengatofkan kuwatun kepada haulun. Atau apa? Memfathah isim yang kedua. La haulun wala quwata. Dengan mengamalkan la yang kedua. La yang pertama tidak amalkan, la yang kedua diamalkan. Kalau la haulun wala quwatan boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Ya karena kemana dia? Diatofkan nasab ini. Isimnya la yang pertama marfu. Ya. Ya ini pembahasan lumayan banyak ya. Rinciannya. Sebenarnya sih mudah, cuma untuk mengingat-ingatnya butuh waktu ya. Ada yang mau disampaikan? Ya beda ya, kalau fathah itu mabni di atas fathah. Kalau nasab mansub dengan tanwin ya. Mansub dia. Mu'rab kalau mansub. Yang mana? istilahnya aja ya. Ya kalau fathah berarti mabni dari fathah. Kalau mansub ya mansub mu'rob berarti dengan tanwin. Kemudian bagaimana kalau isim yang pertamanya mansub? La haulan. Boleh kalau isim yang pertama idrofakan la haulan untuk pada his yang kedua dengan tiga sisi. La haulan wala quwata, la haulan wala quwatun, la haulan wala quwatan. Ya. Dan di sini enggak disebutkan. Ya. Kemudian fathah shalah ini ringkasannya nih. Fatahassala annahu yajuzu fathul ismain, maka teringkas bahwasanya boleh untuk menfathah dua isim. Bagaimana kalau menfathah dua isim sekaligus? La haula wala quwata. Wa raf'uhuma atau merafa'kan kedua-duanya. Berarti apa? Dikatakan la haulun wala quwatun. Atau menfathah yang pertama dan merafa'kan yang kedua, itu apa? La haula wala quwatun. Wa aksu, dan boleh sebaliknya merafa'kan yang pertama dan menfathah yang kedua. La haulun wala quwata. Ya. Wa aksu fathul awal wa nasu tsani. Fahadhihi yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh apa? Merafa'kan yang pertama dan menasukkan yang kedua, itu yang boleh satu ya. Fahadhihi khamsatu awjuhin fi majmu'i tarkib. Inilah lima sisi pada kumpulan tarkib dari la yang berulang bersama dua isimnya yang nakirah. Nah itu. Hafal kira-kira? Insyaallah ya. Hafal ya. Ini sekedar contoh ya. La haula wala quwata. Kalau diganti boleh. La rajula wala imra'ata. La walada wala walida. Tidak ada anak, tidak ada bapak. Tergantung kebutuhannya. Ya. Insyaallah hafal ini. Gampang kan? Jadi sisi yang pertama boleh dengan dua sisi. Yaitu apa? Sisi yang pertama? Isim yang pertama boleh dengan dua sisi. Isim yang pertama fathah. Kalau yang pertama di fathah, maka yang keduanya boleh dengan tiga sisi. Fathah juga atau apa? Rafa atau nasab. Kalau yang pertama dirafakan, maka yang kedua hanya boleh dengan dua sisi. Yaitu apa? Fathah dan rafa. Enggak boleh nasab. Nah, alasannya tadi. Ya. Ada alasannya, anda harus tahu biar melekat. Ya. Benar-benar faham. Jadi akan digiaskan. Ya. Tidak berubah. Apa? Tidak. Ya tidak, tidak ada perbedaan artinya. Para contoh la haula wala quwata, la haula wala quwata illa billah. Engkau jadikan la pada dua tempat ini beramal semua ya. Maka dua isimnya mabni. Ya. Sebagaimana ketika disendirikan, ya, la rajula fiddar misalkan. Kemudian khabarnya mana? Mahdhuf. Ya, khabarnya mahdhuf. Apa takdirnya? Misal la haula wala quwata lana, itu khabarnya mahdhuf. Sering ya, sering dibuang apa khabarnya la itu karena sudah difahami seperti dalam la dhair, tidak ada ucapan mereka tukang sihir tatkala mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa, maka diancam oleh Firaun untuk disalib ataupun di apa silang, dipenggal silang, maka kata mereka la dhair, tidak merugikan kami, la dhair lana, dibuang segalanya ya. La ilaha illallah juga sudah dibuang juga ya kan. La ilaha haqqun. Ya. Lana khabarnya atau yang semisal itu. Maujudun atau yang semisal itu. Kemudian fa berikutnya fa in lam tatakarrar la ma'an nakira atsaniyah. Sudah selesai ya tadi ya. Perulangnya la. Sekarang pembahasan berikutnya. Fa illam tatakarrar la ma'an nakira atsaniyah lam yajuz fil ula ar-rafa'. Adapun jika la-nya tidak berulang penyebutannya bersama nakira yang kedua. Jadi isim nakiranya dua, cuma la-nya tidak berulang, hanya disebutkan sekali. Maka kalau seperti ini keadaannya, lam yajuz fil ula ar-rafa', tidak boleh untuk antum merafakan yang pertamanya. Ya. Tidak boleh apa? Untuk merafakan yang pertama. Ya. Kenapa? Ya. Karena yang membolehkan untuk yang pertama itu diihmal, la-nya tidak diamalkan, itu pengulangan la itu yang menyebabkan bolehnya la yang pertama diihmal, tidak diamalkan. Sedangkan kalau la-nya tidak berulang, wajiblah diamalkan. Gitu ya. Sehingga kembali kepada hukum asalnya, la-nya beramal. Nah, itu alasannya. Kenapa? Apabila la-nya tidak berulang, wajib diamalkan. Karena tidak ada mujawiz sesuatu yang membolehkan untuk la diihmal. Wala fitaniyah al-fathu. Dan tidak boleh juga pada yang kedua di fathah. Yang kedua tidak boleh di fathah. Ya, alasannya sama. Karena la-nya tidak berulang. Ya, la-nya tidak berulang. Paham ya? Jadi kalau tidak berulang, ya, la bersama nakira yang kedua, maka yang pertama enggak boleh rafa. Kenapa alasannya enggak boleh rafa? Karena tidak ada yang membolehkan untuk dia la-nya diihmal. Apa sih yang membolehkannya? Pengulangan la. Sedangkan di sini enggak diulang. Kemudian yang keduanya tidak boleh apa? Fathah. Alasannya sama juga, la-nya tidak diulang. Bal taqul, bahkan hendaknya kamu katakan la haula wa quwwatan. Tuh lihat. Ketika tidak dibuang, ketika tidak apa? Berulang la-nya. La haula wa quwwatan. Atau boleh juga au quwwatun, boleh. La haula wa quwwatan atau apa? La haula wa quwwatun. Ya. Tidak boleh dikatakan apa? La haula atau la haulun, ya. Enggak boleh la haulun wa quwwatun. Kenapa tidak boleh la haulun? Karena la-nya tidak berulang, sehingga harus diamalkan la-nya. Tidak boleh juga dikatakan la haulun wa quwwata di fathah, kenapa? La-nya tidak berulang. Nah. I'rabnya bagaimana? La nafiyah lil jinsi. Haul ismuha mabni 'ala al-fathhi ma'ali nafs nasbin. Khabarnya mahdhuf taqdirnya lana gitu ya. La haula lana, tidak ada kekuatan bagi kita, bagi kami. Mana kekuatan kalau mansub bagaimana? Diatofkan mana? Kepada mahalnya haula. Kalau quwwatun marfu diatofkan mana? Ayo, sudah lewat tadi. Kepada mahalnya la bersama isimnya, karena dia mahalnya rafa bilib tidak, ya. Tidak boleh apa? Quwwata. Bi fathhi haula la ghairu, hanya dengan fathah haula, la haula, tidak ada pilihan yang lain. Ya. Wa nasbi quwwah, dan dengan menasabkan quwwah, quwwatan au raf'iha, atau merafakannya. Qala syair, penyair berkata, fala aba wa banan. Boleh misla, boleh mitlu. Marwana wa bnih, tidak ada bapak dan anak yang semisal Marwan dan anaknya. Ya. Di sini syaitnya mana? Fala aba wa benan. Di sini isim nakironya berulang kan menyebutannya dua kali, ya kan? Aba dan ibnan. Sedangkan lainnya berulang tidak? Tidak. Maka ibnan boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama nasab. Fala aba wa benan. Kalau ibnan dibaca mansub, berarti dia diatofkan kepada mahalnya ab, ya kan? Nasab mahalnya ab itu isimnya la. Ah, kalau ibnan dinasobkan, maka mislnya dibaca fathah. Karena sifat dari ibnan. Mitla, marwan, wabnih. Gitu. Adapun kalau untuk baca ibnun, maka mitlu. Karena dia sifat dari ibnun. Gitu. Sifat dari yang marfu, marfu. Ya. Sulit gak nih? Insyaallah jadi pahami kan? Lanjut, wa yajuzu, boleh pula antum mengatakan fala aba wa bunun. Tuh. Ingat ya, jadi kalau berulang isim nakironya dalam keadaan la-nya tidak berulang, maka yang pertama wajib apa? Fathah, karena la-nya harus diamalkan. Dan yang keduanya boleh dengan dua sisi saja, rafa dan nasab, tidak boleh fathah karena la-nya tidak berulang. Ya. Alasannya apa? Alasannya kalau sekarang seandainya di fathah semua, ya, la haula wa quwata, mana di situ yang menjadikan dia kuwata itu mabni? Enggak ada kan? Wa idza kana, berikutnya. Ya. Itu baru beberapa pembahasan yang kita lewatkan nih. Pembahasan yang pertama, la-nya berulang bersama dua isim nakirahnya. Sudah lewat. Yang berikutnya, la-nya isim nakirahnya ada dua dan la-nya tidak berulang. Berikutnya, wa idza kana ismu la mufrada wa nu'ita bi mufradin wa lam yafsil bainahuma fasil mithlu la rajula dharifun fid dar jaza fi sifati ar-raf'u ala mawdi'i la ma ismiha fa innahuma fi mawdi'i al-ibtida wa an-nasbu ala mawdi'i ismiha fa inna mawdi'ahu nasbun bila al-'amilati 'amala inna. Ya, maksud begitu ya. Apabila isim la-nya mufrad, ingat pembahasan mufrad pada pembahasan ini la nafil jinsi ini maksudnya apa mufrad? Malaisa malaisa mudhaf wala syabih bil mudhaf itu kan. Apa yang dia bukan mudhaf bukan pula syabih bil mudhaf. Apabila isimnya la-nya mufrad, bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, wa nu'ita bi mufrad, kemudian isim la yang mufrad ini disifati pula dengan mufrad lagi. Isimnya mufrad disifati dengan yang mufrad. Wa lam yafsil bainahuma fasil, dan tidak dipisahkan antara isimnya la yang mufrad dengan sifatnya yang mufrad ini oleh pemisah. Tidak ada pemisahnya. Misal contoh, la rajula dhorifun fiddar. Tidak ada seorang laki-laki yang dhorif, dhorif yang bagus, yang tampan. Fiddar, di rumah ini. Ya. Di sini, antum dapati isimnya la mufrad rajula. Mufrad kan? Sifatnya dhorif mufrad juga kan? Nah. Tidak ada pemisah kan di sini antara rajul dengan dhorif? Tidak ada. Kalau seperti ini keadaannya, jaza fis sifati ar-raf'u. Boleh pada sifatnya untuk rafa' la rajula dhorifun. Tuh. Sekarang antum sudah bisa mungkin memperkirakan kenapa dhorifun dibaca rafa'. Nah, karena apa? Karena dia sifat bagi iya, mahalnya isim la dengan isimnya, gitu kan? Marfu bil ibtida'. Jaza fi sifati rafa', boleh pada sifatnya rafa', la rajula dhorifun. Ya, kok sifat kok dhorifunnya marfu, padahal rajula ini mahalnya nasab. Jawabannya ini karena melihat mahalnya la bersama apa? Rajulnya itu rafa' bil ibtida'. Ar-rafu ala mawdi'i la ma'asmiha rafa', karena diatofkan kepada mahal mawdi' dengan mahal sama ya, kepada mahalnya la bersama isimnya. Ya itu. Fa innahuma fi mawdi'il ibtida', karena keduanya la bersama isimnya pada mahalnya ibtida'. Ya. Wa nasbu juga boleh antum nasobkan sifatnya la rajula apa? Dhorifan. Ala mawdi'i ismiha, berarti karena engkau mengatofkan dhorif kepada mahalnya isimnya la, yaitu rajul. Apa mahalnya rajul? Nasab. Makanya boleh dhorifan. Ya. Paham ya? Fa inna mawdi'ahu nasbun, sesungguhnya mahal dari isimnya la yaitu rajula nasab. Dinasabkan dengan la al-amilah 'amala inna, la yang dia beramal seperti amalannya apa? Inna. Menasabkan isimnya dan merafakan khabarnya. Wal fathu ala taqdir, boleh pula fathah. Iya. Berarti apa? La rajula dhorifa. Wal fathu ala taqdiri annaka rakabta sifata ma'al mawsufi katarkibi 15. Thumma adkhalta la 'alayhima. Jadi boleh pula sifatnya di fathah. La rajula dhorifa. Iya. Dengan menakdirkan bahwasanya engkau rakabta sifah, telah menyusun, mentarkib sifat dengan mausufnya yaitu rajula dharifa seperti tarkib 15. Kan tarkib 15 kan mabni ya, dua bagian ini, khamsah mabni di fathah, asyara juga mabni. Demikian pula rajula dharifa sifat dengan mausuf ini sebelum dimasukin la telah antum tarkib seperti tarkib 15. Setelah itu, setelah antum sudah menarkib rajula dengan sifatnya seperti tarkib 15 yaitu mabni dua-duanya rajula dhorifa, antum masukkan kepadanya la. Ya. Kenapa beliau menjelaskan demikian? Ya. Penting untuk dijelaskan seperti ini agar tidak mengesankan adanya tarkib dari dua kalimat gitu. Karena tidak boleh dalam bahasa Arab mentarkib dari tiga kata. Ya. Itu la ditarkib dengan rojula dengan dhorifa. Tidak. Makanya dikatakan rojula dhorifa sudah menjadi satu tarkib, kemudian tambahin la. Jadi terhitung dua tarkib. Gitu. Nah itu agar tidak mengharuskan melazimi konsekuensi yang salah, yaitu tarkib dari tiga kata. Sehingga dikatakan mausul dengan sifat sudah ditarkib dulu, setelah itu baru kasih la, jadi dua tarkib. Gitu. Kemudian fa in fasala. Ini pembahasan yang ketiga ya. Paham enggak ini? Jadi kalau isimnya la-nya isim la itu mufrad dan sifatnya mufrad, tidak ada pemisah yang memisahkan antara isimnya la dengan sifatnya oleh pemisah, maka sifatnya boleh dengan tiga sisi. Sisi yang pertama boleh rafa, la rajula dhorifun, karena dhorif ini sebagai sifat dari apa? Mahalnya sifat bagi mahalnya apa? La dan isimnya. Ya. Kemudian boleh pula dhorifan, karena dia melihat pada apa? Mahalnya rajula. Boleh pula la rajula dhorifa, karena dhorifa sifat sudah ditarkib dengan mausulnya rajula sebelum dimasuki la. Terus bagaimana kalau ada pemisah yang memisahkan antara isimnya la yang mufrad ini dengan sifatnya mufrad oleh pemisah? Aw kana tisifatu adabun fa in fasala bainahuma fasil, jika dipisahkan antara isim la yang mufrad dengan sifatnya oleh pemisah, aw kana tisifatu ghairu mufradah, atau sifatnya bukan mufrad murakkab mudhaf ilaih misalkan, maka jaza ar-raf'u wan nasbu, boleh sifatnya rafa, boleh pula nasab. Ya. Wa amtana al-fathu, dan tidak boleh di fathah. Paham gak ini? Jadi kalau antara isimnya la yang mufrad dengan sifatnya ada pemisah yang memisahkannya, atau sifatnya bukan mufrad, maka sifatnya ketika itu boleh rafa, boleh nasab, tidak boleh fathah. Fal awal, yang pertama, apa yang pertama maksudnya? Dipisahkan antara isim la yang mufrad dengan sifatnya oleh pemisah. Contoh ya, la rajula fid-dari, itu la rajula fid-dari dhorifun, boleh juga au dhorifan, au dhorifan, ya yes. La rajula fid-dari dhorifun, boleh. Kenapa boleh dhorifun, boleh dhorifan? Karena antara isimnya la itu rajula dengan sifatnya dhorif dipisahkan oleh pemisah, yaitu fid-dar. Ya, fid-dar ini khabarnya ya, dipisahkan oleh khabarnya, sehingga boleh dengan dua sisi, dhorifun dan dhorifan. Paham ini ya? Ada pun yang kedua, apa itu yang kedua? Sifatnya bukan mufrad, murakkab. Ya. Bukan murakkab, ini maksudnya selain mufrad apa? Yang sudah kita lewatkan? Ya. Mudhaf ataupun? Syabih bil mudhaf. Yang kedua, yaitu sifatnya bukan mufrad, tapi mudhaf atau syabih bil mudhaf. Dalam contoh ini disebutkan syabih bil mudhaf. Nahu, la rajula tali'an jabalan. Misalkan hadirun khabarnya. Ya. La rajula tali'an jabalan atau tali'un jabalan. Noh. Boleh dengan dua sisi saja. Boleh. La rajulan tali'an jabalan atau la rajulan tali'un jabalan. Kenapa? Karena antara isimnya la itu rajul. Ataupun bukan karena itu. Karena sifatnya itu tali'. Tali' kan sifatnya rajul. Iya kan? Pendaki. Yang mendaki. Jabalan gunung. Karena di sini sifatnya tali'an. Itu apa? Syabih bil mudhaf. Tali'an. Jabala, jabalan maf'ulnya sudah kita lewatkan. Makna dari syabih bil mudhaf. Ya. Nah, itu. Bisa disimpulkan, diringkas bersama-sama dari awal. Ya. Coba untuk bantu. Ya. Bagaimana apabila la berulang pada dua isimnya yang nakirah? Ada berapa sisi pada isim nakirah yang pertama? Ada dua sisi, ya kan? Sisi yang pertama fathah, la haula, sebagai contoh. Kalau di fathah sisi yang pertamanya, maka nakirah yang kedua yang la-nya berulang, bagaimana? Boleh dengan tiga sisi. Fathah pula, la haula wa la quwata, atau di rafakan la haula wa la quwatun, atau di nasabkan la haula wa la quwatan. Kemudian la haula, kenapa dia fathah mabni dia fathah? Karena mengamalkan la yang pertama. Kemudian kalau dikatakan wala quwata, di fathah juga. Berarti dengan mengamalkan la yang kedua. Kemudian kalau dikatakan wala quwatun, la haula wala quwatun, kenapa dia rafa? Menjadikan la-nya zaidah dan quwatun diathafkan kepada mahalnya la bersama isimnya. Kalau quwatan berarti apa? Mansub la-nya juga sama zaidah, ya kan? Dan quwah diathafkan kepada mahalnya haula isimnya la. Ah, selesai. Sisi yang kedua dari isim yang pertama, dari la yang berulang, yaitu apa? Rafa, la haulun. Nah, maka ketika itu pada nakirah yang kedua, yang la-nya berulang, ada berapa sisi? Dua saja. Yaitu dengan dikatakan la haulun wala quwata. Dengan kalau quwata berarti apa? Mengamalkan la yang kedua. Dan la yang pertama yang tidak diamalkan untuk ibtidaiyah. Atau sisi yang kedua, la haulun wala quwatun. Berarti dengan menjadikan apa? La-nya, la-nya yang kedua zaidah. Dan quwatun diatofkan kepada haulun. Boleh enggak fathah la haulun? Boleh enggak nasab la haulun wala quwatan? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia di atas mana sehingga dia nasab? Enggak ada. Ah, selesai. Ya, kemudian bahasanya kedua. Kalau la-nya tidak berulang, sedangkan isim nakirahnya ada dua. Maka bagaimana? Ada berapa sisi? Ada berapa sisi pada isim yang pertama, yang pertamanya dulu. Kalau isim la-nya, kalau apa, isim nakirahnya berulang dua kali, sedangkan la-nya sekali, maka isim yang pertamanya mesti apa? Di fathah, mesti diamalkan la-nya, la haula. Iya kan? Kenapa? Karena la-nya tidak berulang. Kalau la-nya tidak berulang, wajib diamalkan la-nya, sehingga la haula. Adapun isim yang keduanya, nakirah yang keduanya, boleh dengan berapa sisi? Boleh dengan dua sisi, yaitu ya, yaitu apa? Fathah, la haula wa quwatan, dan rafa quwatun. Nah, kalau quwatan kenapa? Karena diathafkan kepada mahalnya haula. Kalau quwatun karena diathafkan kepada mahalnya la bersama isimnya. Kalau la haula wa quwata boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? La-nya tidak berulang. Ya. Apa yang menjadikan dia mabni di fathah? Enggak ada la-nya kok. Ya. Kemudian ya, yang berikutnya, apabila isim la-nya mufrad dan disifati dengan sifat mufrad, tidak ada pemisah yang memisahkan antara isimnya la yang mufrad dengan sifatnya mufrad, maka bagaimana itu sifatnya? I'rabnya bagaimana? Boleh dengan tiga sisi. Rafa, la rajula dharifun, atau nasab, la rajula dharifan, atau fathah juga, la rajula dharifa. Ya, kalau dibaca rafa la rajula dharifun, karena memandang kepada mahalnya la bersama isimnya. Kalau la rajula dharifan, karena memandang kepada mahalnya isimnya la. Kalau dibaca la rajula dharifa, karena ditarkib ya di sini rajula dengan dharifa seperti tarkib khamsata asyara. Sebelum dimasuki la, setelah itu dimasuki oleh la. Nah, kemudian yang berikutnya, apabila dipisahkan, ya dipisahkan antara isimnya la yang mufrad dengan apa? Sifatnya yang mufrad dengan pemisah. Ya. Maka bagaimana? Boleh rafa dan nasab, tidak boleh fathah. La rajula fid dari dharifun atau dharifan. Ya. Kalau dharifun ya jelas sudah lewat itu alasannya, karena melihat mahalnya la dengan isimnya. Kalau dharifan melihat mahalnya rajula isimnya la. Enggak boleh apa? Dharifa. Kenapa? Karena dia tidak bisa ditarkib dengan rajula, iya kan? Ada pemisah. Ya, ada pemisah fiddar. Sehingga enggak bisa ditarkib itu rajula dengan dharif dengan rajula, ada pemisah yang memisahkannya dengan fiddar. Kemudian yang berikutnya yang sama hukumnya dengan yang ini, yaitu apabila sifatnya apa? Bukan mufrad, maka boleh sifatnya dengan dua sisi pula, rafa dan nasab. La rajula tali'an jabalan hadirun misalnya khabarnya, atau la rajula tali'un jabalan hadirun, di sini khabarnya tidak disebutkan. Kira-kira sudah pahami? Rinciannya banyak ya, sudah dipahami, cuma tinggal ingat-ingatnya. Antum ganti enggak mesti la haula wala quwata, ini seringnya. Boleh la rajula wala mar'ata, la rajula wala mar'atun. Iya kan? La rajula wala mar'atan, tuh, ganti aja. La rajulun wala mar'atun. La rajulun wala mar'ata. Enggak boleh. La rajulun wala mar'atan itu. tinggal di ini aja. Ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak boleh nasab berarti ya? Apa namanya? Tidak boleh fathah. Iya. La haula di sini tulisannya bal taqul la haula wa quwata. Kekuatan. Kekuatan. Nah, apa? Jadi la haula wa quwatan au quwatun. Iya. Di situ kuwata ya? Salah berarti. La haula wa quwatan atau au quwatun. Lihat anu sudahnya wa nasbi quwah au raf'iha tuh. Ya. Ini tantum mengingatkan terus nanti hafal insyaallah. Ninjanya. Silakan Haki. Lagi Haki lagi. Haki ketemu beliau sekarang kalau betul lagi. Yang lain, kira bisa puyeng. Puyeng kan ya? Insyaallah. Sekarang antum sudah bisa membaca bukan la haula wala quwata saja. La haulun wala quwata. Sekali-kali gitu. La haulun wala quwatun. La haulun wala. Itu dipraktekan biar enggak lupa. Maknanya sama. Ya, maknanya sama. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Cuma kalau tadi diamalkan ya la haula wala quwata itu lebih tanda sulafiannya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Bihamdika. Shukran. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.